الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاؤك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه يعني البخاري ومسلم. Berkata Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, qala lahu, kata Rasulullah kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, engkau akan mendatangi satu kaum, mereka adalah ahli alkitab Nasrani, taib ila ahli kitab Yahudi wa Nasara masuk di dalamnya. Faliyakun awalama tad'uhum ilaih, maka hendaknya yang pertama kali yang kau ajakkan mereka kepadanya adalah syahadatu an la ilaha illallah, agar supaya mereka bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa fi riwayatin ila ayyi wahidullah, riwayat yang lain sampai mereka mau mengesakan Allah. Ainhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mau mentaati engkau dalam masalah ini, mau syahadat mereka, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah, sampaikan kepada mereka, ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka 5 kali salat sehari semalam. Kalau mereka mentaati engkau dalam masalah salat ini, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mereka mengeluarkan harta zakat mereka, diambil dari kalangan orang kayanya dan dikembalikan kepada orang-orang fakirnya. Fa in huma ta'uka lidzalika, kalau mereka mentaati engkau dalam masalah ini, fa iyyaka wa karaim amwalihim, hati-hati engkau dengan harta terbaik mereka yang mereka mengeluarkan zakat ini, jangan ambil harta terbaik mereka. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hati engkau dari doanya orang-orang yang teraniaya. Bainahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, karena sungguhnya tidak ada antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala hijab, perantara atau penghalang. Akhrajahu, yakni keluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syarah, qala rahimallahu taala, qala al-Hafidz, kana ba'thu Mu'adz ila al-Yamani sanat 'ashrin, bahwa tahun diutusnya Mu'adz ke negeri Yaman adalah tahun ke-10 Hijriah. Qabla haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum hajinya Rasulullah, yakni haji wada. Kama dzakara al-musannif yakni al-Bukhari fi awakhir al-Maghazi, sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, yakni al-Bukhari di akhir kitabnya Al-Maghazi. Wakila kana dhalika fi akhir sanati 90. Ada juga yang mengatakan bahwa pengutusan itu di akhir tahun ke-9 Hijriah. Inda munsarifihi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk, selesainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk. Rawahul Waqidi bi isnadihi ila Ka'b bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Waqidi dengan sanadnya sampai ke Ka'b bin Malik. Wa akhrajahu Ibnu Sa'ad fi At-Tawaqat anhu, dikeluarkan juga oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, karya beliau dari Ka'b bin Malik. Wattabaku annahu lam yazal 'ala al-Yaman ila an qadima fi khilafati Abi Bakar radhiyallahu an. Para ahli sejarah sepakat bahwa Mu'adz bin Jabal tetap ditugaskan di negeri Yaman sampai datang di khilafahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Thumma tawajjaha ila Syam famata biha. Setelah itu beliau diarahkan atau tinggal di negeri Syam dan meninggal dunia di sana. Mu'adz radhiyallahu taala. Qala Syekhul Islam wa min fadha'il Mu'adz radhiyallahu taala anhu annahu ba'athahu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yamani muballighan anhu. Kata Syekhul Islam, ini termasuk fadha'il, keutamaan, istimewaan Mu'adz bin Jabal. Tabarakallahu bikum. Radhiyallahu taala anhu. Yani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman untuk menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mufaqihan wa mualliman wa hakiman, sekaligus mufaqihan karena faqih Mu'adz radhiyallahu taala, mualliman seorang pengajar karena memang alim, wa hakiman dan sebagai pemutus perkara di antara mereka. Barakallahu fik, menunjukkan tentang apa? Komplitnya kemampuan Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Qulhu innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kata Rasulullah, engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Al-Qurtubi yakni bihi al-Yahud wa Nasara. Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksud di sini Yahud dan Nasara. Li'annahum kanu fil Yamani akthar bim musyrikil Arabi au aglab. Karena di negeri Yaman mereka ini mendominasi Yahud dan Nasara ketimbang orang musyrikinnya. Wa innama nabbaha ala hadha liyatahayya al-limunawaratihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Mu'adz tentang ini, bahwa mereka memiliki ilmu. Ahlul kitab, mereka memiliki ilmu, mereka memiliki hujjah. Disampaikannya ini agar supaya Mu'adz betul-betul apa? Membekali diri, siap-siap untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan dari ahlul kitab. Wa qala al-Hafid huwa kat-tawti'ati lil wasiyah. Dia jemaah himmatahu alaiha. Berkata Al-Habib bin Hajar, ini sama seperti tautiah, yakni apa istilahnya ini, pengisian, pemantapan. Barakallahu fikum. Kalau orang mau diutus, dinasihati baik-baik. Barakallahu fikum. Di pesan, ada pesan-pesan khusus, ada tautiah lil wasiyah. Dia jemaah himmatahu alaiha, agar supaya dia mengumpulkan semangatnya. Barakallahu fikum, segala kemampuannya dia akan kerahkan nantinya untuk menghadapi mereka ini. Barakallahu fikum. Ini orang-orang ahlul kitab. Masya Allah. Qalu falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka yang pertama engkau ajakkan mereka adalah apa? Syahadat wa la ilaha illallah. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang, kalau tidak dibangun di atas syahadat ini, tidak dibangun di atas ketauhidan, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik. Syahadatu ini rufi'a ala annahu ismu yakun muakhar. Barakallahu fik. Rufi'a marfu' dia syahadat wa la ilaha illallah, karena dia adalah isim yakun muakhar. Wa awal khabaruha muqaddam wa yajuzul aks. Boleh dibalik. Waliyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata. Bisa juga seperti sekarang ini. Waliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat. Tapi ini yang masyhur memang. Waliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat. Wa la ilaha illallah. Barakallahu bikum. Qauluhu wa fi riwayatin ila ayyi wahidullah. Adhi riwayat thabitatun fi kitab at-tauhid min sahihil Bukhari. Riwayat ini bahwa sampai mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sahih Bukhari. Wa asyara al-musannif bi dzikri hadhihi riwayah ila tanbih ala makna syahadah. Dan ini dibawakan oleh musannif riwayatan ini untuk memberikan peringatan bahwa makna syahadat illallah, syahadat la ilaha illallah at-tauhid. Artinya bukan cuma sekedar diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah selesai. La. Anda harus mempelajarinya dan menjalankannya. Anda mengatakan la ilaha illallah, berarti Anda harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh Anda sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh Anda rukuk sujud untuknya kecuali Allah. Tidak ada yang boleh anda berdoa meminta kepadanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang boleh kalian harapkan, takut dan segala sesuatunya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna ma'naha tauhidullah. Karena la ilaha illallah maknanya adalah tauhidullah bil ibadah. Mengesakan Allah dalam peribadatan. Wa nafyu ibadati ma siwahu. Dan menafikan, mengingkari semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiik. Masyaallah. Kita di kitabut tauhid ini kita akan diapa? Digembleng memang. Di kitabut tauhid ini digembleng memang sedemikian rupa agar supaya kita betul-betul menjadi muwahhid ulen. Betul-betul menjadi muwahhid ulen, bukan cuma sekedar ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan, bukan, tapi pengamalannya dan dakwah. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Di riwayat yang lain, maka hendaknya yang pertama kali engkau ajakkan mereka kepadanya adalah ibadatullah. Hanya kepada Allah engkau beribadah. Wadzalika huwal kufru bitagut. Yang itu semuanya artinya mengkafiri semua tagut. Semua sesembahan yang disembah selain Allah dikafiri. Wal imanu billah. Dan hanya beriman kepada Allah. Kama qala ta'ala faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wusta lam tisama laha. Kata Allah, faman yakfur bitagut, maka barang siapa yang mengkafiri tagut wa yu'min billah, ini sama seperti la ilaha illallah. Jadi semua sesembahan yang disembah selain Allah harus dikafiri. Barakallahu fikum, harus ditolak, harus dijauhi. Ini faman yakfur bitagut, maka barang siapa yang mengkufuri tagut, mengkafiri semua yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Lam tisamalha, tidak terlepas daripada. Wal urwatil wusqa hiya la ilaha illallah, tali yang kokoh itu adalah la ilaha illallah. Wa fi riwayat al-Bukhari faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Riwayat Bukhari, ajak mereka untuk mereka bersyahadat la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah rasul. Qultu la budda fi syahadati alla ilaha illallah min sab'ati syurut. Aku katakan, yakni penulis syarih, aku katakan la budda min syahadati alla ilaha illallah min sab'ati syurut. Harus pada pernyataan syahadat kita ini ada 7 syarat. La tanfa'u qailuha illa bijtima'iha. Atau la tanfa'u qailaha. Tidak akan memberikan kemanfaatan kepada orang yang mengucapkannya kecuali ketika 7 perkara ini ada padanya. Ketika dia syahadat. Barakallahu fik. Pertama, al-ilmu. Dia harus memiliki ilmu. Dia mengatakan la ilaha illallah bukan cuma ikut-ikutan. Bukan cuma asal-asalan. Tapi dia tahu al-ilmu. Al-ilmu al-munafi lil jahl. Dia harus mendapatkan ilmu yang akan menghilangkan kebodohannya. Dia harus mengenali siapa Allah Subhanahu wa taala yang dia sembah. Dia kenali rasul yang dia ikuti dan dia kenali agama ini yang dia anut. Yang akan menghilangkan kebodohan dia. Dia harus ada ilmunya. Yang kedua, al-yakin. Dia harus yakin dengan apa yang dia ucapkan, bahwa tidak ada yang memang berhak disembah kecuali Allah. Al-munafili syak. Sehingga tidak ada lagi keraguan. Kapan dia ragu, maka dia persis sama seperti orang-orang munafik. Tidak kepake ragu di sini. At-tadabdub. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Tidak ke sana juga 100%, tidak ke situ juga 100%. Tidak. Yakin dia bahwa hanya Allah yang berhak disembah, selainnya tidak boleh. Tidak ada ragu dalam masalah ini. Yang ketiga, al-qabul al-munafilir rad, harus menerima. Menerima apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Menerima kebenaran ini al-munafilir rad. Yang akan menghilangkan apa? Penolakan. Kalau dia sudah menerima, tidak ada lagi penolakan. Dia menerima la ilaha illallah sebagai satu ucapan yang harus dia yakini. Tidak ada penolakan. Tapi konsekuensi la ilaha illallah pun dia terima untuk dia jalankan. Baik. Ini namanya al-munafi lirrad. Kemudian yang keempat, rabi' al-inqiyad al-munafi lit-tark. Harus tunduk, taat. Barakallahu fiik. Al-munafi lit-tark yang akan menjauhkan dirinya dari apa? At-tark. Perbuatan meninggalkan syariat ini, meninggalkan agama ini, meninggalkan kebenaran ini. Al-khamis al-ikhlasul munafi lisyirk. Ketika dia mengucapkannya dan menjalankan la ilaha illallah ini, harus ada keikhlasan yang akan menghilangkan kesyirikan yang ada pada dia. Yang keenam, as-sidqu, jujur dalam mengucapkannya. Al-munafi lil-kadzib, bukan dibuat-buat. Barakallahu fiik, bukan cuma sekedar hanya karena mau nikah dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Tidak jujur. Dia mengatakannya hanya karena ada kepentingan. As-sidqu al-munafil kadzib. As-sabi' al-mahabbah. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-munafi li'adamiha. Anda mengucapkan la ilaha illallah, Anda harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus ada. Poin 7 poin ini, al-ilmu, yakin, qabul, inqiyad, ikhlas, sidq dan mahabbah. Baru Anda bisa mengambil manfaat dari syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya orang yang bertauhid harus belajar. Barakallahu fiik. Bukan ikut-ikutan. Banyak perkara-perkara yang boleh jadi seorang ngaku bertauhid, justru dia melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena tidak tahu. Barakallahu fiik. Kalau tidak menghancurkan ketauhidannya, menghilangkan kesempurnaan ketauhidan dia. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada ilmu. Atau kurang ilmunya. Barakallahu fiik. Ilmu, yakin, qabul, al-inqiyad, wal-ikhlas, as-sidq, wal-mahabbah. Wa fihi dalilun. Lanjutkan barakallahu fiik. Wa fihi dalilun ala anna at-tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la syarika lahu wa tarkul ibadati ma syawah huwa awwal wajibin. Hadis ini dalil tentang bahwa tauhid yang merupakan keikhlasan, mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kewajiban pertama. Awal wajibin. Barakallahu fiik. Kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh seorang mukmin adalah at-tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebelum salat. Barakallahu fiik. Tidakkah kita mau rukun Islam ada berapa? Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang kedua menegakkan salat. Jadi at-tauhid ini adalah perintah pertama dan kewajiban pertama yang diwajibkan atas umat ini. Barakallahu fiik. Sebelum yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesan Mu'adz agar supaya ini yang menjadi awal pertama kali dakwahnya. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fiik. Walihada kana awwalu ma da'at ilaihi ar-rasul ar-rusul alaihi wassalatu wassalam an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Oleh karena itu semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seruannya sama, an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Hendaknya kalian menyembah Allah, tidak ada sesembahan untuk kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu Nuh alla ta'budu illallah, agar supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa fihi ma'na la ilaha illallah mutabaqah. Barakallahu fikum. Mutabaqatan. Alla ta'budu illa iyyahu, yani wa fihi ma'na la ilaha illallah. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa li hadha khataba ar-rusul umamahum mukhatabatan mukhatamata man la syakka indahu billah. Oleh karena itu berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, walihada khatabar rusula umamahum, semua rasul mengajak bicara umat-umatnya, mukhatabata man la syakka indahu billah, yakni pembicaraan yang tidak ada keraguan di sisi mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma da'uhum ila ibadatillahi wahdahu. Umat-umat mereka tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, cuman mereka mempersekutukannya. Maka yang pertama diajakkan mereka untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, cuma mereka mempersekutukan. Kita ulangi dan terus kita ulangi dan kita ulangi terus. Bahwa musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembah Allah tidak? Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka puasa. Mereka bersedekah. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka haji, mereka umrah. Mereka memuliakan Baitullah. Cuma karena mereka menyembah yang lainnya juga ya, makanya dicap musyrik mereka. Barakallahu fiikum. Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah. Bukan cuma dikatakan, tapi konsekuensinya. Mereka tahu bahwa la ilaha illallah bukan hanya ucapan yang diucapkan, tapi ada konsekuensinya. Karena mereka tidak mau konsekuensinya, maka mereka tidak mau mengucapkan. Yang repot, ada orang-orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, tapi nyatanya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita kembali. Maka semua rasul mengajak umatnya untuk mengatakan la ilaha illallah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala, cuma mereka mempersekutukannya. Maka ajakan para rasul adalah mengesakan Allah. La ilal iqrari bihi. Faqalat lahum afillahi syakkum fatiris samawati wal ardh. Bukan untuk meminta mereka mengikrarkan bahwa Allah itu ada, bukan. Mereka sudah yakin Allah ada, bahkan mereka menyembah Allah, cuma mereka mempersekutukannya. Baik, oleh karena itu Allah mengatakan afillahi syak. Apakah kalian masih ragu tentang Allah? Fatiris samawati wal ardh, yang sebagai pencipta langit dan bumi. Wujudu subhanahu wa rububiyyatahu wa qudratuhu adharu min kulli syai'in 'ala al-itlaq. Maka keberadaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyyah Allah Subhanahu wa taala, qudrah Allah Subhanahu wa taala lebih nampak dari segala sesuatunya secara mutlak. Barakallahu fikum. Bahwa adharu al-basair min asy-syamsi lil-absar. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih jelas, lebih nampak bagi mata hati ketimbang matahari bagi penglihatan ini. Wa abyanul uquli min kulli ma ta'qiluhu wa tuqirru bi wujudihi. Dan lebih jelas tentang Allah Subhanahu wa taala bagi akal yang sehat, min kulli ma ta'qiluhu, dari semua apa yang bisa dipahami dengan akal, wa tuqirru bi wujudihi, dan akal ini meyakini tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Fa ma yunkiru illa mukabirun bi lisanihi. Maka tidak ada yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala, ini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang sombong dengan lisannya. Mereka mengatakan tidak ada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hati sanubarinya dia yakin. Wa qalbuhu wa 'aqluhu wa fitratuhu kulluha tukadzibuhu. Lisannya saja yang dusta. Kalbunya, akalnya, fitrahnya, semuanya mendustakan lisan dia. Qala ta'ala, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Jalal Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat, tumastawa 'alal 'arsy, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy, wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dia Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan matahari dan bulan, kullu yajri li ajalin musamma, semua berjalan sesuai dengan porosnya masing-masing, sesuai dengan waktu yang Allah telah tentukan. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum liqa'i rabbikum tuqinun. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi alam semesta ini. Yudabbirul amra, semua segala urusan. Yufassilul ayati, dia Allah Subhanahu wa taala yang merinci ayat-ayatnya. La'allakum liqa'i rabbikum tuqinun, agar supaya kalian yakin tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ila akhir ayat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata Syekhul Islam, wa qad ulima bil ittirari min dinir rusuli wa tabaqat alaihi al ummah anna asla al islami wa awwala ma yu'maru bihi al khalq syahadatu alla ilaha illallah. Kata Syekhul Islam, ulima bil ittirari min dinir rusul, ar rasul sallallahu alaihi wasallam, diketahui secara pasti bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tabaqat alaihi al ummah, dan disepakati oleh umat, anna asla al islami wa awwala ma yu'maru bihi al khalq, bahwa pokok dari Islam ini dan awal pertama kali yang diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia ini adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, fa bidzalika yasirul kafiru musliman wal aduwwa waliya. Dengan syahadat ini seorang kafir dia berubah menjadi muslim, lawan menjadi kawan. Wal mubahu damuhu wa maluhu masumad dami wal mal, yang dulunya dia mubah, boleh diambil, ditumpahkan darahnya, boleh dirampas hartanya. Sekarang dengan syahadat ia berubah menjadi ma'sum ad-dam, terjaga darahnya, terjaga hartanya. Tsumma in kana dzalika min qalbihi faqad dakhala bil iman. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dari kalbunya, sanubarinya, maka dia sungguh telah masuk ke dalam iman. Wa in qala bi lisanihi duna qalbihi fa huwa fi zahirihi fi zahiril islami duna batinil iman. Kalau dia mengucapkannya dengan lisan tanpa masuk ke dalam kalbunya, maka dia dikatakan sebagai seorang muslim secara zahir, bukan sebagai seorang beriman. Qala wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrati fa huwa kafir. Adapun kalau dia tidak mau bersyahadat padahal mampu untuk mengucapkannya, bahwa kafir, maka dia kafir. Ittifaqil muslimina batinan wa zahira, sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Ada yang mengatakan, oh Islam itu bagus, anu, dia puji-puji Islam, tapi di giliran disuruh syahadat tidak mau. Kalau begitu syahadat ente, nah, anak tidak mau syahadat, anak yakin Islam itu benar tapi tidak mau syahadat, maka tetap dicap kafir dia, karena syahadat itu kuncinya. Barakallahu fiikum. Kalau dia mengucapkannya dengan iman, maka dia mukmin. Kalau dia ucapkan cuma dengan lisannya, maka dia muslim. Syahadat ini akan membedakan seseorang. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, kalau dia mampu bersyahadat tapi tidak mau, maka tetap kafir. Ittifaqil muslimina batinan wa zahira inda salabil ummah wa imatiha wa jamaahiril ulama. Entah. Qal musannif rahimahullahu taala, wa bihi annal insana qad yakunu aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah aw ya'rifu wa la ya'mal. Di sini bahwa seorang manusia boleh jadi dia aliman. Aliman di sini mungkin catatan kayak di sini, aliman bi ulumid dunya, profesor, doktor, dalam kehidupan dunia ini, bidang apa dari bidang-bidang ilmu-ilmu duniawiyah. Barakallahu fikum. Boleh jadi dia alim dalam ilmu dunia, wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah, dalam keadaan dia tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Oh ya'rifu wa la ya'mal bihi, atau dia tahu tapi dia tidak mau beramal dengannya. Qultu fama aktsara haula ila katsarahumullahu ta'ala. Aku katakan betapa banyaknya orang-orang yang seperti ini. Pinter, cerdas, jenius, atau yang lainnya dari ungkapan tentang kemampuan seseorang secara akal. Tapi dia tidak paham makna la ilaha illallah. Betapa banyaknya orang-orang yang seperti ini. Semoga Allah SWT tidak memperbanyak lagi orang yang seperti ini. Kalau cerita banyak sudah terlalu banyak. Orang cerdas tapi bodoh tentang ketauhidan. Barakallahu. Gelar profesor ternyata masih kekuburan minta-minta. Ya wali pulan tolong, ya wali pulan tolong. Minta keselamatan, minta kesuksesan. Ya kan? Minta kesuksesan, sukses dalam bidang politik, sukses dalam bidang apapun. Sukses dalam bidang barakallahu fikum, ekonomi dan yang lainnya. minta keselamatan, minta harmonisan, macam-macam. Mintanya kepada siapa? Kepada wali yang ada di kuburan. Padahal gelarnya profesor, doktor. Barakallahu fi. Artinya dia tidak tahu makna la ilaha illallah. Baik, kita sampai sini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Astagfirullah.